Anjing lagi urang diusir. Urang mencan sakumaha sakieu mah. Kakarat lah kepelepekan doang. Tuh masalah sing teger. Buntet teger paling geh nalang layung. Aduh. Ya ustad-ustad yang kiai di lembur ya. Ya sekadele ketegerna. Temenang diomongkan saya tika aja ceri. Temenang disinggung saya tiku masyarakat aja letik hati. Ya. Jadi kos itu. Biasa. Ulah dianggap ngomongkan ini kayak paes teruak. Anggap angin lalu unggit ba. Aing-aing sia-sia. Ngan wayah ngomong ngajak-ngajak baik. Didengikin dek ente. Kita prinsip kos itu. Kalau menunggu masyarakat. Gus kiai ulah ngomong baik gus. Kami inget jenuh. Enggak, sudah ngomong. Ngomong dengan dakwah, Pak Majikan, Pak. Siap. Adik, yuk, harus. Pan, masyarakat bisa dengan ngadeng kan siap. Ngadawahan siap, ya, orang. Ngadawahan apa itu? Ih, nyandung. Aduh, Pak Majikan, kembung. Kabur, dia kita buka santri. Santri, apa, masyarakat, apa, Pak Majikan, kabur. Ngadawahan sadar, ya, itu. Jadi, canza kumah. Takkan jengkel juga pakai, mesti Allah mengaku. Haju kangjeng Nabi ngarang aja manusia di pentak itu tetap ayah rasa kemanusiaan tuhara amat di pamentak. Mentak kugus di Allah diberi contoh Muhammad dan sakumaha sakituma. Yo, waktu ada salu Musa akmalin zali. Umat kangjeng Nabi Musa mah pamentana leuwih ti kitu. Da pamentana teh nyana mah arina moal jokrotan. Kami mah hayang leuleuh Allah teh aseuleuh ku mata. Henteu kira-kira. Oh, ya heuh ta kangjeng Nabi jajan sakumaha kana? Oh, itu. Jajan sakumaha. Kos urang. Urang kuari boga mata teh kurang patineuleuh. Lamun leuleuh kurang. Eta teh urang tetep kudu syukuran. Ulah mungsang mangsing. Gas, aing mah teh hayang golek leuleu Quran, kajian ku kumaha? Ngora, moal ku Allah ieu di pareuman dedeulan. Tete-tete kudu kieu. Tatangga urang mah ka wauh nu belah ditu teh nyana meunis ka gebleg jasa urang onam ka karat geusa kieu ka deuleu keneh tuh. Ulah kieu, mah konon teu maca Quran. Teu ada. Geus moal maca-maca Quran. Ari eta nu liwat digeulis ka deuleu keneh mah. Ai kurang teka dulu, ai anu, ai salah lakun. Mungkinnya masih kene, ya oke, kakuran, tilok macam apa, tilok, bongan teka dulu, Allah oke maha uninga. Waduh, hebat jasa dalil. Haju ka Allah baik. Itu tuh, saya itu. Itu awal, orang mana, Lampung putih. Itu berbes, itu. Ai kanu hidung junu putih, kadal. Ai huruf Quran, gitu, kadal. Ya Allah. Kaya umat kangjeng Nabi Musa, bahala gitu. Tak, iya teh kangjeng Nabi keur ngadongengkeun bahala. Supaya kangjeng Nabi teh leuleus hate can sakumaha orangnya. Tuh. Iya teh keur nyontoan umat bahala di zaman kangjeng Nabi Musa alaih. Zaman kangjeng Nabi Zakaria alaih. Zaman kangjeng Nabi Isa alaih. Kaya dicontohkan kugus ya Allah kakang jel. Pamen tak sakit tukulah jadi pikiran Muhammad. Coba sejarah nubaratulah. Numantar sejarah adalah merupakan obor. Orang yang lupa sejarah dan tidak mengungkap sejarah. Tidak akan tahu akan keberhasilan di negara etak, di keluarga etak, di seseorang. Sejarah numantar ayah hiji bahasa. Bahwa ucapan adalah gambaran hati. Hati adalah tempat ilmu. Di dalam ilmu adalah ada sejarah. Nyaritakeun sejarah di jero hate urang bakal keluar. Kasungut mata urang lain mata ieu nu bakal leuleuh mata hate. Mata hate. Urang kuari nyaritakeun kieu di dieu ye. Beuh, eta keur carita Gunung Galunggung ditu. Teng mata hate urang ka Tasikmalaya. Warina urang di imah bae ge pereum di jero kamar atawa urang diuk teu ka deuleuh tasik ngalaya ketika nyaritakeun gunung kitu galunggung ditu mata hate urang teng ka gunung galunggung sejarah ngaranna ketika nyaritakeun Aceh tsunami urang mama di dieu tapi mata hate urang mah teng ka Aceh kaditu ieu sejarah. Urang nyaho sejarah eta kabayang. Tapi nu teu nyahoeun mah kajadian tsunami atuh bidung nyana. Neuleuh naon mata ieu teu bisa neuleuh ka Aceh katuh kajadian dia geus kaliwat mata hate ge teu nyaho lantaran teu nampung di jero hate. Nah ieu sejarah. Bodoh sejarah bakal moal nyaho kajadian naon jeung moal nyaho riwayat moal nyaho kaunggulan kahandapan jeung kajabana. Urang nyaritakeun, "Tah, we Irak. Wow, Indonesia ka Irak." Ketika invasi Amerika, tah urang langsung teng mata hate urang ka ditu. Cepet jasa sekudu naik parahu deui. Ka Irak ka ditu, dur kebayang. Wah, waktu dibombardirna ku Amerika deng sejarah. Urang nyaho teh teu kitu tah sejarah. Ketika urang nyaritakeun, dah bae Sarwiti. Waduh, sakit hati aing baheula ditolak ku Sarwiti teh kebayang, kaya ngeracun bae aing ka Sarwiti. Geus kadeuleuh bae di mana meuli racun aya. Eta sejarah. Ketika ceritakan Hindun, aduh, ada sejarah manis dengan Hindun. Waduh. Nostalgia. Waktu baheula aing keur ngora nyana ngajakan Seuri bae. Siapa nyana nu ngajakan Seuri? Aing teu lah ngajakan Seuri. Aduh, dia aya teng sejarah eta. Urang teti miti hirup datang ke kuari ditampung di dia sejarah mandak lamun urang ngomong jeung kolot anu leuwih ti 50 tahun ka ditu umurna nyana nyaritakeun kejadian Belanda kejadian Jepang nyaun asli sejarah nyana sok cerit neuleuh nagara kuari beuh cenah baheula aing mah diudag-udag ku Walanda nyebutna geulin Belanda Walanda datang ka aya na ka Walanda. Atuh lamun kana murtin mah cara datangga aing cara babaturan eta aing pae meureun kan dikersakeun bae ku Allah aing mah salaman duh ngahiji di anu jeung babaturan teh tiarap dan lain sebagainya kemudian datang Bung Karno ka dieu ka Bitung ceramah terus datang ka istana terus Bung Karno anu asa nandeuk makmur jasa barang ku ari ieu teu peduli amat nagara ka rakyat nyeri hate lantaran nyaho ka sejarah. Ya sejarah tadi jero hate. Tapi Allah keur ngabejakeun sejarah zaman Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Ngan Kangjeng mah seakan-akan ningali dibere nyaho ku Gusti Allah teh blak inkisab jahuh. Jeung begitu dicaritakeun kejadian Kangjeng Nabi Zakaria dibunuh jeung Kangjeng Nabi Yahya blak ka tingali. Begitu kejadian Kanjeng Nabi Isa alaihi salam tedek dibunuh, blak katingali, masya Allah. Jadi ningali, nyaritakeun sorga, blak sorga anak kadeuleuh. Nyaritakeun neraka, blak neraka anak kadeuleuh. Tak itu Kanjeng Nabi. Urang mah kuaripan lamun nyaritakeun nu teu nyaho mah lebeng. Lebeng mah teu nyaho urang mah nyaritakeun teu nyaho teh lebeng. Eta hese na urang teh kok kitu. Tak iya urang nu mantak can mantep ge ibadah ka Allah teh. Bukan nyaho sejarah di jero hate sejarah tauhid. Sejarah tauhid teh can nyaho urang nyaritakeun Allah teh nu nyieun langit jeung nyieun bumi ngan sakitu-kitu da bae teh pernah mondok di pondok pasantren sugan 15 tahun 20 tahun geus teu nyaho ka sejarah tauhid. Kulantaran teu nyaho ka sejarah tauhid teu mantep ibadahna. Mantak ngaco wae Allahu Akbar, Allahu Maha Agung tapi nu kabayang teh ya Innova. Keagungan Allah eleh ku Innova. Tengah sejarah, belum dah. Iya bangsa bangkit nukar ini. Tiba tak kurang ngaji, kita yang nyaho sejarah lalaunan. Nu mantep nama itu nyaho sejarah Gusti Allah. Sejarah Gusti Allah tenan tauhid wujud. Artinya ayat ayana Allah makidam kidam teh artinya baheula tiheula ngan eueuh miniti. Tah sejarah tah. Tah, kemudian Allah mabako, bako teh artina tetep, kan tetep na eueuh tungtungna. Dis awalun bila tidak, wa akhirun bila tiha. Tah, mukhalafah lil hawadis, Allah membeda jeung makhluknya. Nah, terus eta kakarak teka teteta. Eta begitu garana kakarak tauhid teka sama kok gitu. Teka keneh ngajalankeun kok gitu teh. Lah, tambah tauhid bari lumpat sama. Encan ka jero, na encan ka isi. Lah. Tak ikak ka kanu kitu bae ge pan geus teu jadi kaburu. Ilah jadi lu kok kitu. Di terus geuleuh umur 6 tahun asup sekolah, 6 tahun 12. 12 tahun asup ka SMP tambah 3 tahun. Seberapa? 12 x 13. Hah? 15 tahun asup SMA 3 tahun. Seberapa? 18 terus kuliah, kaburu babogohan. Malah mah kuliah babogohan teh SMP keneh. Iraha nganyahokeun Allah. Mantak iraha khusuna atuh salat. Mal bisa ka diri babogohan. Teu percaya we aing. Cak aing teu henteu. Henteu. Aya nu geus boga incu, loba incu mah, khusus mancan. Kada pernah nyaho sejarah. Kumaha ieu sejarahna bumi, kumaha sejarahna langit, kumaha sejarahna malaikat, kumaha sejarahna urang, kumaha sejarahna ieu mimitina ta. Eta nu da kudu marondok deui. Pondok, hese-hese mah ka ditu bae pindah ka kampung pondok, habek. Aya nu parareh ge teu bisa-bisa jadi pondok eta mah. Datang ke umur 70 tahun, tinyau kali bengkok-bengkok aja. Nah, iya. Sejarah, iya. Orang udah menceritakan Gunung Karang, kabayang. Oh, iya. Gunung Karang. Di Kulon, ayah sumur 7 di dunia. Ayah nuhi hiberan di dunia. Oh, dukun. Oh, kabayang. Gunung Santri, kabayang. Orang udah di dunia. Itu sejarah saya kok gitu, guys. Orang bukakan sejarah sebelum merdeka, terus sesudah merdeka, kabayang. Buh, bangsa Indonesia. Mantap. Ketika nyeritakan Bung Karno, kabayang. Wah, luar biasa gagah, najin. Hebat na Bung Karno. Percis kuari kos Gus Dur diikuti Gus. Bakura langkah-langkah. Tapi orang nyeritakan sejarah Muhammad. Kan sakumaha, toh. Tempo sejarah. Umat Kanjeng Nabi Musa permintaannya luar biasa. Sehingga Allah nurunkan sisa. Ya ini aing teh nurunkan sisa. Itu beren ka Kanjeng teh. Lantaran ku buang kawalana umat Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Nah, tidinya gunung diangkat, nayakeun perjanjian. Perjanjian eta teh keur waktu gunung di luhur mah handai. Tapi ketika gunung geus dikembalikan dari ka asal, nah, umat Kanjeng Nabi Musa mundar kada janjina. Tah, baheula ge Yahudi mah kos kitu, Muhammad ulah kaget Yahudi kuari. Eta sejarah tah. Oh, jeuhnya. Tah. Atuh kuari kurang dibongkar di zaman Kanjeng Nabi bae ka Kanjeng Nabi anu dakwahna make mukjizat Yahudi mah kos kitu permintaanna. Atuh komo di zaman SBY. Komo di zaman urang aya Yahudi teh geus liang cocodot ku asup Yahudi. Mana kalian cocodot? Aya teh televisi teh panbuatan Yahudi, nu boga pan Ki Haji. Hayu eta buatan Yahudi eta. Berbagai macam-macam. Toko-toko buatan Yahudi Indomaret eta buatan Yahudi eta teh. Urang anti Amerika tapi urang nyieun toko Indomaret. Sarua jeung urang teh impet untuk menghancurkan Islam dengan Indomaret. Dengan Alfamart, mata sejarah keke aya Indomaret kumaha ieu sejarahna? Keke aya Alfamart kumaha ieu sejarahna? Keke heulana, ke aya Multi kumaha sejarahna? Satu sisi urang benci terhadap Amerika, di sisi lain urang ngadukung melalui produk-produk manehanana jeung perkumpulan manehanana. Letak pasang. Ieu sejarah ngaranna. Kok Irak sampai ke perang jeung Amerika? Di dalamna Gus Dur mendandatangani siap perangkang Irak. Gus Dur mendandatangani 10 tisin ayah di situ. Salah satunya Gus Dur perangkan Irak. Bukan untuk Irak, untuk seluruh negara. Tanpa diperangkan Amerika, ongkang-ongkang. Sedot kekuatan Amerika. Tidak ada lawan kedua selain Irak. Setelah Irak, Irak. Setelah Iran, negara Yaman. Perangkan. Eta teh lain lalagaga diperangkan. Merosot kuari. Berapa produk Amerika? Gulung tikar. Jual ke Korea, jual ke Jepang, jual ke negara lain. Kuari 10 tahun ge can puguh terangkat negara Amerika. Tuh otak busdu. Dik mengangkat Indonesia moal keangkat tanpa Amerika dilumpuhkeun. Lumata Iran nantangan bae. Hayu perang jeung aing. Hayu jeung aing bukan untuk sekedar negara Iran, tapi Indonesia, Malaysia dan negara-negara lain supaya terangkat. Amerika ulah terlalu ongkang-ongkang. Ha, otak pasang kunaon haju urang nyeun Alfamart atuh goblok. Otak pasang sejarah. Tah aya naon ieu di nu mantak kula mah haram teh multi teh. Cenah di Jakarta mah kiai, udang-udangna gedean dua kali bakul teh jaman sejarah teh budak. Cenah di Bandung mah ieu teh tokoh sufi, sufi teh podol sero. Teh nyahoan sejarah satu sisi urang nyarekanan Amerika, satu sisi urang hayuh ngadukung modal ka Amerika. Teh nyahoan teh mah pasti. Tak busdur mah perang. Kaki lima supaya maju lagi kaki lima. Ingat cekuran. Kaki lima kok dimajukan deh. Ini negara Indonesia. Nggak usah pakai Indomat yang Albamat. Oh, gue sudah ngomong kok gitu. Tenyahun jerona. Ketika dibuka, tak kok jahonya. Nanti kita kain yang ngarah lagi. Atau siap. Tapi, lemun dek ngangkat negara teh kubaha carana. Kan main catur kayak kok situ. Ih, kuda dek dikadirkan. Dek merek lewat kemana ya. Oh kadi kuncung supaya liwat deuk ngahajar mana ieu. Pan sia osok eta main kos kitu. Patakeun di negara tuh. Doh. Supaya raja jeung patih salamet minimal bisa nyerang ka ditu, atuh minimal bisa bertahan oh mun nyerang mah. Nah ieu teh di negara kos kitu moal bisa Indonesia lepas dari kungkungan Amerika. Lamun Amerika teh dihancurkeun mata bot ka Israel heula. Naon eta? Kuda-kuda supaya keluar dari Amerika, kita sudah punya pegangan untuk ekonomi Timur Tengah melalui Israel. Mun kamari diayukeun negara urang kuari muantep lain sakadar mantep tapi muantep. Teu katuturkeun ku urang. Geus ajeun tah mah, ngan ieu keur carita sejarah. Ieu keur carita sejarah, tah kitu sejarahna. Lumantak kunaon atuh kita Irak diterangkan gitu. Bukan untuk negara Irak sendiri. Negara yang lain supaya terangkat untuk menghancurkan Amerika tidak ada negara kedua kecuali Irak. Kedua, Iran. Kuari terus lain jalan mana tangan. Jalan iya embung, jalan iya embung. Nah, sebabnya, supaya perang. Amerika akan siapun. Hayu perang. Hayu rakyat aja, hayu. Terus aing mah geus boga ieu bom anu diluncurkeun datang ke Amerika sia boga naon hayu. Terus bari kitu-kitu ku Iran teh lain jang Iran. Iran mah geus makmur, Iran mah geus gagah. Tetapi negara nu ngekor baik ekonomina maupun agamana supaya terangkat kumaha hancurkeun Amerika. Tak eta kos kitu tah. Luat teh ulah ieu asal diajak demo ka Jakarta siapa sana. Deka demoa naon. Jauh apa digaji ku Amerika. Wah, ieu mah nyaritakeun sejarah. Tah. Urang geus nyaritakeun Irak. Oh, nyaho sejarah luar biasa. Nyaritakeun Iran. Nyaho. Lumantak muludan, bacakeun sejarah Kanjeng Nabi atuh. Supaya urang nyaho keagungan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi teh anti dunia. Atuh kunaon? Eta panitia da perebut berkah. Teu nyaho sejarah. Kanjeng Nabi nanu ditawaran Jabal Gubeh si anti. Gunung Uhud. Supaya jadi mak. Kanjeng Nabi anti. Aku luar biasa. Agunglah diagungkan ku Gusti Allah. Lain diagungkan ku manusia. Ku Gusti Allah. Manusia ikut mengagungkan. Karena Allah mengagungkan Kanjeng Nabi. Tapi ternyata keagungan Kanjeng Nabi teh alim pudan ku berkah. Cau ambon. Jeruk. Sesa muludan. Aduh. Eta kiai. Atau komon lain kiai mah. Aya nu tas muludan silih batok. Sejarah. Aduh, Gusti Allah, sejarah. Baca sejarah. Nu macak ieu pondok pesantren dipertahankeun geus kudu nyaho sejarah. Anu teu nyaho sejarah modernkeun, teu nyaho sejarah. Anu nyaho kana sejarah pondok pesantren lain anti modern. Ukuran sistem silakan dimodernkeun. pakai kelas 1, 2, 3, salawiyah dan aliyah. Itu mah sistem. Tapi kesalahan anak. Wah, itu bilang dirombak sama. Nyakau sejarah. Tokos dekat robah undang-undang Pancasila. Wah, tuh, perang. Lantaran sejarah nabahulah menang saha. Tah, mata bacakan sejarah bangsa Indonesia teka umat kumahaya. Mata bahulah mah. Nginahin asal Agustus, weh. Nyaritakan perjuangan Indonesia. Kuarima Agustus. Aduh, sia-sia. Lurah terpeduli, camat terpeduli, bupati terpeduli, jananya anak baik. Kita kerasa ke masyarakat. Iya, saya 17 Agustus. Sana, weh. Tinyahun. Kita kerasa, cerita sejarah saya tik-tik acan. Tak, iya. Kita lengah, kurang dikabur. Nah. Iya, kuari orang nyaritakan sejarah. Bahulah nasihat yang kanjeng Nabi urang, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad cik Allah. Ya, anu kamari canggih anu luar biasa disibacakan. Bari di luhur gunung, hartina gunung tadi angkat. Supaya sadar. Ulang alalauk, weh, satu, ya. Tapi ternyata gunung dibalikin dari ke tempat, mak. Nyana hujar janji. Nah, setelah hujar janji kumah. Bagaimana kabuhi sahum wa kufrihim bi ayatillah. Maka ku sebab eta Yahudi-Yahudi baraheula teh bapak-bapak Yahudi nu kuari Muhammad. Mantak abah. Bahulah bapak moyangna teh hujar karena perjanjian. Saku mahanu dijanjikan kamaritea. Kita asup dongko endahan ngesot, ngehina. Kita ulah ngalalauk. Pada Sabtu endahan ngalalauk. Kita ngahormat ka Rasulna endangan ngeiza. Di berbagai perjanjian. Kunyana diudar. Alah. Oh, nanaonan tawa perjanjian eta mah. Geh, kurang laksanakan baik. Naon sakaha yang kurang tidak menepati janji. Bagaimana kobihim? Kusebabnya nak itu menepati janji. Mudah karena perjanjian. Dibuang. La'an na'um Allah. Nalaknat. Wazalal na'um Allah. Menghilangkan. Disiksa kudusi Allah. Dimana siksa nak? Nuka maritua. Fa'akwazatkumus so'iqatu bizul. Mihim datang sana di langit. Gue tecim celeger. Iyalah fa'akwadat umus so'ikatu etapeah itu sembarangan Allah nurunkan. Jika lamun umat nak kita buang kawarah jasa. Mual disunamikan kugusya Allah lamun can buang kawarah jasa. Mual digempakan ku Allah di Padang mun can buang kawarah. Mual dibanjirkan Jakarta lamun can buang kawarah. Mual dilapidokan kugusya Allah lamun can buang kawarah. Wali oyang-oyang banten namun ku Allah dan bangkawarah jasa manusian. Idus ku bangkawarah ketengah dege karena nasihat-nasihat kiai Al-Quranul Karim. Bahkan kiai lagi nasihat agar dari sakompet kabeh jeng pemerintah. Tarol kabeh jeng masyarakat na tarol kabeh. Kabeh anima kiai na pemerintah na masyarakat. Ya Allah mulai dinasehat. Sudami. Ngadap terhati. Kuaing. Goyangkan. Memang goyang itu inulah. Ah. Saya tak kos gitu. Ia bahagia terus berjanji datang ke kuari. Asal tidak menepati janji Allah. Ya Allah janji ya. Nah, kredit haram kredit model kos gitu. Alu terakur di mana-mana. Kes. Jeng. Tempo terakur. Tak tak bahaya. Ya. Bahagia barang kuari kiai nang hayu. Tunggu cak. Tunggu, ini anu kumalandang di bumi saya, motor kreditan, mobil kreditan, kreditan, sistem kredit, anu haram. Ya Allah, emang bumi aing itu ngomong ke laporan kai, walaupun tanpa dilaporkan ku bumi gija aing mengesnyaho, ngasimah berdasarkan laporan bumi, cak bumi goste, abdi ditumpahkan ku kreditan malun. Bumi laporan, panas. Nah iya, tunggu tanggal mainnya, mimisi di Cikupa helak. Terus ke pasar kemis belah itu setik. Terus kesempatan, cilongok aman. Masya Allah. Mayalah bagaimana kudihim bisa kudihim. Wah, wakufrihim di ayatillah. Kalau pur Yahudi-Yahudi nubarah lelah teha. Nukuari teruskan ku anak cucu nak. Kalumpur ke ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kejadian kanjeng Nabi Musa ngasupkan lengan ke dia. Sah! Sebagai mukjizat jadi herang jengkang. Tuh percaya. Kemudian tongkat kanjeng Nabi Musa dialungkan jadi orang. Mukjizat anu luar biasa. Tuh percaya. Tongkat kanjeng Nabi Musa ditakolkan karena batu muncar kain. Tuh percaya. Tongkat kanjeng Nabi Musa dikalautkan jadi 12 jalan tol. Tuh percaya. Yang berbagai-berbagai deui. Eta mukjizat nyana tuh percaya. Ulah tuh percaya karena seluruh mukjizat. Satu mujizat terpercaya. Kufur. Karua kuarige. Mujizat kanjeng Nabi luar biasa. Di antara mujizat paling istimewa. Al-Quranul Karim. Kudu penuh raunu ayat di Al-Quran. Kurang percaya. Ulah takabeh Al-Quran terpercaya. Satu ayat terpercaya. Kufur. Tengah laksanakan kuarimah. Karena ayat Al-Quran. Ngomong lagi. Sudah tidak relevan lagi Quran diterapkan di akhir zaman. Masya Allah. Mun deket ulah kudu bapak. Aing heula teh. Mun kaukur ku aing dicawok. Mun teu kaukur lobat. Masya Allah. Sanginahna bae. Ngaromong teh taye. Wa kufuhin bi ayatillah. Eta di zaman kanjeng Nabi Musa. Di zaman kanjeng Nabi Zakaria jeung Yahya. Allah mere gambaran sejarah ka kanjeng Nabi supaya teger hate kanjeng Nabi kakara sakitu ku umat Malik Muhammad ulah boya jeula wa qatlihimul anbiya bi ghairi haqq baheula nabi diburu di peucit nabi Zakaria nabi Yahya di peucit maneh kan sakumaha Muhammad bangka warasna umat kanjeng Nabi Yahya baheula sampai ngabunuh nabi nabah. Oh, raja sahabat. Ih, cek kanjeng Nabi jaheunya. Nah, kuari uwa kaulihi. Jeng ucapan-ucapan anak incu Yahudi. Li Nabi, kakanjeng Nabi kuari. Nyana ngomong na. Kulubuna wol. Lu bakulah pas gitu. Nu kuari ngomong kia kakanjeng mama. Ulah lo baomong. Lantaran te bisa ngabuktikan ngiriman surat Allah. Nah, kami magis sehayang adenge. Kulubuna wol. Hati kami tertutup. Lus muadaik narima kanak tiwuruk. Tiwuruk jemput jangan anjir Muhammad. Kes, ulah lo bakal basok anjir Muhammad. Kami gesen narima. Kulu mula golok. Eta kan ngomong tekira-kira. Bata kuadi teruskan. Golok. Ya itu Quran ini. Kulu mula golok. Hati kami tertutup. Lu matak golok. Eta tertutup. Tertutup. Eta akur dikira. Kulu mula golok. Dina Al-Quran, hati kami tertutup. Teu bisa nampung tiwuruh. Teu bisa nerima ucapan anjeun Muhammad. Ulah loba omong, ulah loba ngebacok maneh Muhammad. Kami geus tertutup sama sakali. Golok. Diterusin bari golok-golok tertutup. Lumayan age. Atuh tertutup. Mentak Nasruddin jadi modar karena tertutup. Diungkap kembali bari. Ah, capek nyaritakan Indonesia membandingkan orang ngaji baik. Turun-turunna, demo terus-terusan. Mual kebeli demo bakalan ratusan ribu masyarakat. Lain lalagaan ya mah. Kayak naon gitu. Wallahualam. Nges kia baik. Nges kia baik. Mantap. Yes. Nasehat etage. Presiden tah di demo kuala. Mantap kapoharaan etak kudu jadi itibat. Kakarak di demo kuno kolot kula. Kula goyah. Urang kawin, nu kolot ngademo ka nu ngora. Eta teh ulah haju leutik hate. Presiden bage ku puluhan ribu. Kawain kakara ge busa urang. Ya, teh kawin teh teu magahan ku kitu dina kiai. Magahan bener aing mah. Di demo. Masya Allah. Tuh, bangkawan mantak kanjeng Nabi. Reda hatena. Bahkan bal taballahu alaiha bikufrihin. Balik Allah parantos ngecap, parantos ditempel ke hati-hati para Yahudi. Anak insu nubarahulah nukuari jadi Yahudi. Disetempel kudus ya Allah. Setelah disetempel itu kan mesti bisa digagu-gugat. Surat lamun geus tepak tah tepak geus bisa digagu-gugat diajukeun ka meja hijau geus kuat lantaran geus tempel Hate Yahudi gejisi tempel kubusi Allah. Numankah? Kala yu'minuna illa qalila. Lantaran gejisi setempel di ceplok kubusi Allah. Atau tedarek iman kakak rasulan kangjeng nabi kamu jizat kangjeng nabi. Illa qalila. Kecuali saetik nu iman. Loloban nama seariman baik. Terus para rindah bahulah. Waktu digempur ku kanjeng Nabi di Madinah, pindahlah ke Mesir, pindahlah ke Yordan, pindahlah ke Amerika, berkembang biak, terus Yahudi-Yahudi keturunan anak terus baik. Etak-etak terus benci terhadap kanjeng Nabi, benci terhadap terus-terus perjuangan kanjeng Nabi, benci terhadap ulama-ulama nu'ayana, terus baik. Urang benci ke Yahudi, Yahudi benci ke urang. Mual erin-erin pertikaian sampai akhir kiamat. Terus saya tinggal kumaha kekuatan anak ulah memperhitungkan menang je kele, tapi lu diperhitungkan datang ke mana anjing berjuang. Kele je menang. Ayat tulisan anak tigus ya Allah, tapi berjuang nabi datang ke mana sakit tu kan? Jadi supri kele je menang nama. Lantaran kele gugur sorga, menang jaya jaya sorga. Tapi lain eta perjuangan anak lu di dulu. Urang memperjuangkan agama di tahun 2010 geus datang ka mana? Melalui pondok pesantren geus datang ka mana? Melalui aktivitas urang sebagai aktivis geus datang ka mana? Geus melalui naon-naon sementara misionaris Amerika teh ka urang anu luar biasa. Utusan-utusan anak. Oh, telah terketahui ieu teh ku ari. Setelah aya buku-buku jeung kitab-kitab di Amerika. Loh ke Indonesia terketahui banyaknya orang yang memperjuangkan Kristen di negeri tercinta orang. Bumi pertiwi Indonesia. Sengaja jalan dan ngacak-ngacak Islam ayah di Indonesia. Dengan cara wahabikan, syiakan, palsu. Kemudian kebeladiannya terus Kristen. Orang supaya bentrok melalui partai, melalui organisasi, melalui perorangan, melalui usaha. Mungkin lemah. Nah iyalah. Pembuatan sarana-sarana agama ibadah-ibadah Kristen terus muncul. Kurang datang ke mana berjuang? Di supri teh sakitu doang. Masya Allah. Tayakulubunallah baltaba Allah wa alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qali. Mana dia yang contohkan diri Nabi? وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. Muhammad eta tadi sejarah umat kanjeng Nabi Musa, eta tadi sejarah umat kanjeng Nabi Zakaria Yahya. Nah kuari kosiku tah di umat anjen coba tingali deui sejarah umat kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Di zaman kanjeng Nabi Isa, apakah eta umat-umat nateh rarusepeun ka kanjeng Nabi Isa? Arwah inkar kufur. Kufur! Karena karasulan kanjeng Nabi Isa alaihi. Wabi kufrihim. Jengku kufurna umat-umat kanjeng Nabi Isa. Nasrani, tadi Yahudi, kuari Nasrani. Anu harita teh Nasrani, mah agama nu bener. Yahudi nu tinggalin. Baheula agama Yahudi nu bener setelah aya kanjeng Nabi Isa. Nasrani agama teh penolong-penolong kanjeng Nabi Isa alaihissalam berjumlah 40 salib, 10 anu luar biasa. Nasrani kawarin anu gelompokna. Nah Yahudi ketinggalan zaman, gantilah ku Nasrani. Di zaman Nasrani harita Yahudi nyelusuk ngahihiliran supaya ulah percaya kana karasulan kanjeng Nabi Isa alaihi. Di zaman urang kuari Nasrani geus tinggaleun ieu kuari agamana agama sejati hanif agama Islam. Jadi itu di zaman kanjeng Nabi Musa Yahudi, zaman kanjeng Nabi Isa Nasrani, zaman kanjeng Nabi urang kuari kitab da Al-Qur'anul Karim agamana agama Islam. Nuhanif innama bu'itu bilhanifiyati sahma. Kula diutus ka kanjeng Nabi ka alam dunia ieu mawa agama nuhanif anu murah anu selalu akur gampang hampang dibawana hanif bu'itu bilhanifiyati sahma. Kula diutus ke alam dunia bawa agama anu selalu akur, nu bodo sakieu ukuranana, nu rada pinter sakieu ukuranana, nu pinter sekali sakieu ukuranana supaya kabawa ku kabehan. Hanip di mana bae ayana? Wudu aya cai ku cai eueuh cai atuh ku lebu eueuh lebu mah atuh geus bae dekana tembok mangga endek henteu ku gembo masalah. Babari jasa bil hanifiyati sama urang salat mun bisa nangtung-nangtung teu bisa nangtung diuk teu bisa bari diuk ngedeng teu bisa bari ngedeng makicap teu bisa bari kicap bobor hanif bil hanifiyati sama babari jasa bisa urang kawin opat-opat teu bisa matilu teu bisa tilu dua teu bisa dua hiji ge kandas terus teu kudu kawin hanif. Daripada riuh ku ga pemajikan, ibadah tetenang dan lain sebagainya. Gas, aing mah mau boga pemajikan, oh masalah. Oh masalah. Diri na oh masalah, lu dihandap bermasalah. Aduh, masyaallah. Tuh wa bi kufrihim kubur ka kanjeng Nabi. Mana deui? Sekira-kira, sekira-kira ya tuduhanana. Wa qaulihim mala maryama butanan nazima ucapan-ucapan kaum Yahudi saat eta teh nganggap kanjing Nabi Siti Maryam teh adalah pezina. Coba Siti Maryam teh anu ku Allah diagungkeun ku Allah diluhurkeun sehingga paling suci manusia adalah Siti Maryam tapi begitu boga anak aran kanjing Nabi Isa menang langsung ti Allah melalui malaikat Jibril. Kumaha tata kaumna buhtanan azim bohong Maryam kudut tezina dituding ku kaumna usir Maryam zina Maryam teh padahal di kitab Taurat geus dijelaskeun bakal aya hiji manusia ngaranna Maryam engke manehanna bakal boga anak tanpa bapa sebagaimana baheula Adam teu boga indung jeung teu boga bapa engke bakal aya hiji manusia wanita. Nah iya tuh boga salaki, boga anak. Geus anak nangarana Isa, nyana ba, boga emak, tuh boga bapak. Geus dijelaskeun, tapi tetep baik. Maryam, buhtanan azimah. Wah, pedira, kelas kakap. Sama. Kita pake azimah pan pohara. Tak iya tuduhan-tuduhan gitu, bana teh nyeri namun ka Siti Maryam datang melakukan. Cak Kanjeng Nabi Isa alaihi salam teh be maaing teh dianggap zina padahal mah manusia anu suci betapa sakit beureun Kanjeng Nabi Isa. Kemudian Kanjeng Nabi Isa geus teh dianggap rasul lantaran anak zina, mana teh nyerina beureun Kanjeng Nabi Isa. Tapi terus bae Kanjeng Nabi Isa dakwah, tak Muhammad ka karakter mentaan sakitu ulah kindir. Teukeun dakwah baheula deuleuh sejarah. Umat Kanjeng Nabi Musa, umat Kanjeng Nabi Musa, umat Kanjeng Nabi Yahya, umat Kanjeng Zakaria, umat Kanjeng Nabi Aisyah, pos itu maneh kakarak sakitu cantak umat Allah. Tenang Kanjeng. Kalem, muka kurang ge muka sejarah Indonesia. Urang mah sakitan sakumaha? Kakarak hese dahar ge tapi tetep bae dahar. Bahkan daharna teh utuh sangu. Coba nengok ke belakang, gur-gur dah. Beas lagi guys, bau campur ku jagung, ikan. Tidak harna guys, itu jeng lalau-lalau aja. Kurang masa kimak, mur luar biasa. Ceng, ibadah ke Allah. Aduh, cina dahar. Dahar itu jeng nanaon ya, sangu. Abah, mabah, lah jeng gur-gur, ngan jeng daging. Ya, cak anak. Siapa itu jeng nanaon ya, jeng sangu. Ayah, mah gur-gur, ngan jeng. Ulah kitu waktu mah sejarah mah tamah. Ieu mah keur cerita tah. Buka sejarah Indonesia coba banget. Ja urang ge kawehan ieu, ai maca buku macan pugu, maca buku Indonesia ja urang masa sakola henteu, Pan. Maca buku henteu, tapi urang ngadengge ti kolot urang baheula, urang sok ieu bae mah urang baheula dongeng nagara ieu urang. Dongeng baheula murti, dongeng baheula ngeli, dongeng baheula dongeng. Teh urang teh pang langsung ti abah urang. Urang ngadenge dongeng si bapak kolot urang, bu, jakos kitu, kos kitu, nyaritakeun Belanda asup ka imah, nyaritakeun Jepang, dan lain sebagainya, atu otentikan urang dibandingkan jeung di buku mangan, ai di buku mah, ai urang mah teu terangkum sa Indonesia. Ngan urang mah boga sejarah teh sa urang lor sa desa, dirina doang, tapi tau sukup sa kitu. Encan melihat secara nasional, ngan teu ukur dirina, kos kitu tabaheula, coba. Makolot urang lamun carita beuh Belanda di ditu di Tangerang ka di du du du du du du tah di mana? Di Gelam ayat kita maun di dinya. Jelema kita ngareli ka dieu ka Cilongok. Atuh kunaon? Jalan cadas Belanda datang di titah ngeli terus ka santri tanuman tak di kampung santri mah teu kadatangan Belanda. Tempat ngeli datang ka kuari asal lu di dieu ditarekan kuno kolot lupa ka santri. Ya kan baheula sejarah tah. Datang di santri mah asal aya nu lugag likut. Ka mana ye? Dari ka mana? Ya tuh di dia baik kawin kan kawin boleh di seperti itu boga duit dengan 200 kawin santri bab bagelana teka datangan Belanda penyumputan bagel lagi tanyakan ke orang santri nyaho sejarah nyaho mendak kurang memana datang kadinya ka santri aduh kawin di dia nyumput ya tangerana tino kolot eh bagel nyumput di Belanda kuali nyumput di anak inju oh masalah ya apa sejarah kamu gak kagak dia. Tuh, iya maka dia asup Belanda. Dan nah, ayah kisah maun dirinya. Masya Allah. Di dia ayah Abah Haji. Urang Cilongok kampeh. Lumpat ke dekat Abah Haji. Ayah no, Belanda datang. Ya Abah Haji asup ke kolong meja. Aduh. Asup ke kolong meja. Pabeh. Jelma puluhan bahkan ratus asup ke kolong meja. Saku maha meja anak sih. Tapi asup ke kolong meja kan mau ada letak. Aji nyana nadius dinya di hareupan meja. Belanda datang darinya. Ah, tidak ada orang di sini, ah. Mana orang tadi masuk ke sini, ah. Tapi tidak ada. Padahal nyana ngajedok dirinya teka dulu, ya, ke Belanda. Balik ke Belanda, ah. Tidak ada orang. Cabut. Berangkat Belanda. Aji, di kolong meja, ini sih keluar baju. Kalah, tuh. Jika ada ini, gue sejarah dulu, ke arah. Orang muru dulu, teo. Lima pilu. Pas, asuk ke kolong meja. Eta sejarah karena betapa hebat berarti Abah Haji eta ilmu na. Atur kurang kumaha teh hebat aja nama digedor di dia ku pamalingan. Pamalingan lah orang ketos. Anak buah orang ketos. Nah, orang ketos ayah pamalingan. Ayah pemalingan pohara di ketos. Ya. Datang aku hari pamalingan di ketos ayah apa ya? Lain ngomong kosong orang. Sejarah ya sejarah. Sejarah di ketos teh ayah pamalingan datang ke kuari kahos ka luar biasa. Ese di benang kenana. Datang ke kuari. Sebab bahulana imah Abah Haji di dia gasir, gasir, set. Arah supan bahulana gasir jemput nah digali, tuh digali atau imana fondasian pan, sepira kayu, ay kuari mah nggak gasir kok mahanya nah nggak badung batu kalinya nah. Abah Haji udah kenal si budak nggak gasir imah, ini awalnya nanceknya nanceknya, hun aing kosok perang nanceknya nanceknya. Gesbaik udah ada dibacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Zorihim Gisawa. Terus pas bacakan mesti ditiru ku apa? Ditiukan HES KB. Gacir tilu HES KB. Gak saya atap kan. Itu goreng sangu sama haji. Goreng sangu tiluan. Ayat satu tiluan. Goreng sangu mah haji. Yang satu ha kamu orang. Ya jahat. Udang kan bapak aja, udang. Udang. Guys, lalu bawa omong tak? Kurang sanggup, udah harus. Yeay. Kurang kaburangan. Gua ngomong kaburangan. Sanggup lah. Gua tuh gak harus kurang sanggup, kita cilak-cilak, baru rembonget ya, anak. Dipaksa kita gak harus kurang sanggup. Beres, minum. Minum, tak ada rokok. Gak ada rokok aja. Kurang mana sih ya? Aduh, ketos. Tuh. Batak pulang kan denge ayat seperti kotos jadi pemalingan kaos. Saya menyewa sejarah nanti bahula. Oh, tanah jalan lain orang ketos, cicing di ketos. Katanya sarua baik. Oh, ayat bahan lain ulah koran orang ketos kain ya. Tak, eta pas gitu sejarah. Kata jago jasa ilmu. Ayat deh. Pan Abah Haji buka tongkol. Walu. Gede. Walu gede. Kukuk. Walu. Subur di wetan dia. Ayah pemalingan gede. Wah. Ibu Abah Haji. Palingin. Ayu. Kio bae. Di jam 12 datang ke jam 9. Kio. Kita raja ke kunung ke kebodoh. Kerna. Kio bae. Dan laporan sama Abah Haji. Haji. Itu jelma kio bae. Di mana? Itu di kebon kukuk. Walu yang kio bae. Nu bener dia. Ya bener. Tiangan kak itu. Hoi. Kerna. Ya. Udangnya. Eta pas gitu teh pohara jasa. Ilmu-ilmu dubara heula masyaallah ibadah. Kokos dalang baheula emang henteu ibadah. Ibadah nam gagah jasa dalang baheula mah emang nu kuari kitu. Dalang teh pake hiburan baheula mah dakwah dalang teh. Lantaran ilmu dalang teh ti waliullah Raden Patak baheula nyiptakeun ku kitu Sunan Kalijaga. Kemudian kadieuna terus-terus dadal mimitina mah wayang beber, kemudian wayang kulit, kemudian wayang golek. Tah eta ngawayang golek teh kudu tapak. Numantak baheula aya jelema nu maling dalang bapana. Di penta deuk kitu ngaran deuk manggung. Hayang Arjuna ulah cak bapana, tapi terus bae nyana maling. Tah begitu dikaluarkeun Arjuna, tah teturun deui. Kieu bae Arjuna. Cak masyarakat eta angel amat Arjuna. Bisa turun deui. Tapi kieu bae Arjuna atuh datang ka subuh kieu bae. Bebeja kaki atuh kudaon di babawa eta Arjuna datang bapa kolong jadi cabut koplak eta Arjuna sing hade asal teu salin-salin eta Arjuna ieu urang nyeritakeun sejarah jeung kadalang-dalang masyaallah mana deui waqad wa qawlihi minna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah jeung ucapan-ucapan Yahudi baheula ucap imanehanna bari sombong inna qatalna kami kabehan anu ngabunuh al-masiha ni Isa kanjing Nabi Isa bin Maryam anu nyana nyaritakeun Rasul Allah bang diboloh ku urang. Okay, sejarah Nabi Harif ceritakan pembunuhan Kanjeng Nabi Isa ieu mangan sakadar sekilas sejarah supaya Kanjeng Nabi teh bunga. Emang kumaha? Kanjeng Nabi Isa teh dakwah terus bae teu boga leuntane sajeng ka jeung kal acan Kanjeng Nabi Isa alaihi salam Ruhul Kudus teh teu boga dakwah sakecap nyata. Akmahal abroso wal akmaha. Oh, nya Nabi Isa kitu nyageurkeun nu buta usap langsung deunta. Anu lepra usap langsung cageur. Anu nyeri beuteung dan lain sebagainya ilmu kedokteran anu mahir Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Datang ka jelema di jelema kubur diudakeun supaya KTG maca syahadatna. Geus baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah. Asup deui tetep umatna teu percaya bahwa Kanjeng Nabi Isa rasul. Tah Muhammad, ulah kaget ka karekta kitu mah. Tuh umat Kanjeng Nabi Isa bayangkeun. Susah teu boga naon alabatan anjeun tetep dibohongkeun ku umatna. Ya kasimpulanna engke di hareup bakal carita Kanjeng Nabi Isa mah ieu mah sekilas mah Kanjeng Nabi Isa keputusannya oleh bodoh. Di mana Isa ayana? Tuh di tempat ibadah dia tuh. Ya berangkat ka 10-an. 10. Berarti 10 jeung Kanjeng Nabi Isa sabaraha? 11. Ewah. Tuh. Begitu ditewak dibunuh Kanjeng Nabi Isa na, diangkat ku Gusti Allah ka luhur langit ka tempat ridho Allah terbunuhlah di dinya jelema anu disarupakeun ku Gusti Allah ka Kanjeng Nabi Isa beungeut teu akur jeung Kanjeng Nabi Isa deuleuan nyana awakna mah lain dianggap eta teh Isa dianggapna Isa tapi nya rada bingung ieu sebenarnya Isa lain sih emang kunaon gitu. Ayi banget Isa, ayi awak lain ya. Asana lain. Isa. Lain. Isa. Kajen kukumang ya. Tapi pan kia. Anu di jeroeta sabara? 10. Berarti jeng Isa sabara? 11. Pan asa ya 9. Ya 9 lah. Ayi kudungan mah 10. Isa terbunuh kudungan 10. Ya mah ya 9. Isa anak kemana aja nu dibunuh Isa. Bingungnya nanti ya. Eta. Secakal malah yang gitu. Cak-cakal mah untit Isa. Untit. Diuntit ku salah seorang. Ngarana Yahuda. Ta. Salista. Diuntit. Ta. Waktu anu pas. Bodoh. Begitu diasuk. Kujelema. Dibunuh. Seseorang. Kanjeng Nabi Isa. Na. Diangkat kubus ya Allah. Nu ayak etak. Uta sahadui. Kecuali Isa. Di jero etak. Te. Dibunuh. Setelah dibunuh. Ditanyakan. Ainu nguntit Isa. Na mana. Lamun ieu Isa terbunuh nungun ti Isana mana ieu? Je, atuh berarti Isana ka mana? Lamun ieu Isa nungun ti mana? Mana Isa lain, ceuk sakaol lain, ceuk jarumah ieu Isa, ceuk sakaol lain, lain-lain. Da ieu persida datang ka aya opat. urusan pembunuhan Isa, penyaliban Isa, aya opat versi. Diharap mungkin bakal diceritakan panjangnya. Ima sakadar sejarah doang lah. Masa kayak ngaji, nak ulah perut. Jeng ulah pre-pre lamun hayangnya homa. Ima ngebesan pre. Ya, eleh ku ngebesan. Gak masalah sih. Iya sejarah tak. Dua sakit pacek cok. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin subbiha lahum. Wa ma qatalu Yahudi tengah bunuh ka Kanjeng Nabi Isa. Wa ma salabu tenyalip Yahudi ka Kanjeng Nabi Isa anu asli. Walakin subbiha lahum, tetapi na Allah nyarupakeun hiji manusia cek sakorang ngaran Yahuda disarupakeun model Kanjeng Nabi Isa. Ai Kanjeng Nabi Isa na mah teu dibunuh tuh dina Al-Qur'an kos kitu. Bohong, Isa terbunuh teh Qur'an tak. Walakin subbiha lahum. Besi aya nu dakwah ngadakwakeun Isa dibunuh, Isa disalib sebagai penebus dosa. Bohong. Iya Al-Quran. Walakin subbiha lahum. Disarupakin kadinya. Wahuwasan ibuhum bisa. Eta ke babaturan. Anu nyarupakin babaturan Yahudi. Nu disarupakin kakang yang Nabi Isa. Ay Allah alaihi shibahu. Numan takpa zalu. Maka nyerangka. Eta jelman nu dibunuh. Yahudi sangka kakang Nabi Isa alaihi. Salam mentak pacek cok tetawareh Isa tetawareh lain tetawareh Isa tetawareh lain kok lamun Isa atuh berarti ieu kudu aya nu sapuluhan tapi ternyata aya sembilan ih atuh lamun lain Isa mah beungeutna deuleu nya ge beungeutna tapi panawakna mah lain cetok jalan di dieu pacek cok ieu lamun Isa nu dibunuh Yahuda ka mana ayo coba. Lamun teh mah Yahuda anu dibunuh Isa na mana? Pacek cok opat versi Isa kadar dua panjang ke lamun diceritakeun. Na innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin min. Sanyana jelema nu pacek cok macek cok dina masalah terbunuh da Kanjeng Nabi Isa. Lamun dipacek cokeun sing habe eta teh lafi syakkin min. Eta teh aya dina karagu-raguan dina masalah terbunuh da Kanjeng Nabi Isa. Salam dipacek cokeun baheula teh dina masalah terbunuhna eta kola badum cik sawareh Yahudi barang deuleu almaktul terbunuh teh alwajana waju Isa ai beungeut Isa wajah sadu ari jasad nama ieu lesa bijasad hilain jasad Kanjeng Nabi Isa nu mantak pacek cok di dieu mah yang teu hiji opat versi nu mantak dibukukan lengkap oleh seseorang yang masuk Islam yang pernah debat di Amerika dengan seluruh Kristen, pemimpin Kristen nu aya di Amerika, di Jerman. Iyalah itu seorang manusia nu unik anu kamari ieu ditangkep. Nya nangis keluar bukuna. Wah, ka mancanagara. Tinggal ku urang dibeli dibaca ngan bahasana bahasa Inggris. Ternyata kudu bisa bahasa Inggris, orang bahasa bahasa Inggris. Buku dan bisa diterjemahkan, canda terjemahkan ke bahasa Indonesia. Kemudian bahasa bahasa Inggris, baca didinya ayat opat versi pembunuhan Isa. Dan dijelaskan hati-hati dengan orang-orang yang selalu membawa-bawa buku ke kampung-kampung. Pembohong kelas. Paham. Dijelaskan di buku. Buku namun laga dibejakan sebab hese bahasanya Inggris. Tak gitu ceritaan, loba ceritaan kos gitu mah. Mahasiswa anu ngahaja menelusuri tentang Injil ternyata masuk Islam di Amerika sorangan. Gitu kene di Inggris, hayang nyaho masuk Islam. Hayang nyaho Injil Barnabas, Barnabas seorang manusia anu deket jeung Kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Nyanalah anu nyejarahkan Kanjeng Nabi Isa. Keaslian dakwah Kanjeng Nabi Isa. Jadi kalsulan Kanjeng Nabi Isa. Nah iyalah dihijikan di satu kitab buatan Barnabas. Disebut Injil Barnabas. Nah kadiuna. Ya kadiuna ya. Perjanjian baru, perjanjian lama dan lain sebagainya. Oke, di hari bakal diceritakan ilmu keur nyaritakeun ala kadar sejarah heula. Teu lantak mun dua diceritakeun engke cari butuh penasaran. Engke engke lamun kodi langsung diceritakeun, engke lamun aya anu hajatan kabesan. Masya Allah. Neman tak malahum bihi min illati ba'an. Saya tetap ke Yahudi dina mengenai terbunuhna Kanjeng Nabi Isa temil ilmin nyaho. Nyana tete nyahun sebenarnya ite Isa atau Yahuda atau anu sejen-sejen adeng. Nyana tenyahun malahum bini min ilmin. Ilat tiba-tiba hanya sangka-sangka doang Isa, Isa, Isa itu. Sangka hukul mana. Padahal mati nyaho. Wama kotaluhu yakina. Nyana genu ngabunuh na gete yakin bahwa ia tekang yang Nabi Isa alaihi. Masya Allah, kurang kuma jelas. Kurang kuma jelas. Wama kotala, wama kotaluhu yakina. Nyana ge barang nele kang yang Nabi Isa terbunuh. Dengan cara satu. Dibunuh langsung di jero tempat peribadatan. Cep. Sa'alma diangkat Kanjeng Nabi Isa ka hiji palang disebut salib jadinya lah dibunuh tapi Kanjeng Nabi Isa na begitu geus terbunuh bet lain deui beungeutna beungeut Kanjeng Nabi Isa ai awakna mah lain numantak aya ngarengkolan ka dieu saeutik ka eta ngarengkol teh ngarengkol eta teh tertanda lain Kanjeng Nabi Isa andai kata nabi nu dibunuh moal ngarengkol saeutik ketikatan tuh. Nabi misalnya dibunuh mual ngarengkol Kanjeng Nabi mah. Ayah Allah. Segede Kanjeng Nabi Isa, segede Kanjeng Nabi Ibrahim, pasrah na taufid anu luar biasa. Kok nyana kieu aja ngarengkol suku na lain tata. Ayah, gua tenggis. Tenang, gua langgan pesan deh pokoknya mah. Barrafa'allahu ilaihi. Balik ku Gusti Allah Kanjeng Nabi sama diangkat ke tempat tu dipikari do ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu zahirna mah aya di langit kaopat bari Kanjeng Nabi sanu engke bakal diturunkeun deui Kanjeng Nabi Isa ku Gusti Allah. Iraha ibadah dajal geus kaluar, kemudian engke perang jeung Imam Mahdi. Na ieulah anu membantu Imam Mahdi adalah Ashabul Kahfi. Setelah eta engke bakal turun Kanjeng Nabi Isa alaihi salam make syariat Kanjeng Nabi urang. Biasa engke kawin tamah kamari ieu mah di zaman Kanjeng Nabi Isa. Kanjeng Nabi Isa na teh henteu kawin, numantak pastur-pastur tilok kararawin. Ai kawin henteu, ai zinah mah terus. Manusia tuh mahnya tuh teu dahar bae lapar atuh komon wae eta. Duit aya di nyana, gagah aya di nyana, mulia aya di nyana. Kok hayang ka awewe tawi podol sero. Budak SD ge kuari geus kucap kicup atuh komo nyana. Teh, tak iya ya. Oh, kok di urang mah aya nu boga opat pamajikan, aya nu boga tilu, aya nu boga dua. Ai pastur gagah di nyana duit, di nyana mulia, di nyana teu kabitaeun ku awewe bohong. Bohong ke diharep dina Al-Qur'an dicaritakeun kebohongan eta. Bohong teh biasa bae. Untit coba ge seorang pastur. Didinya nyana kesucian nyana terlihat ditukangin nyana anak jadah na ya sebarah. Masya Allah, nayla barrafa'allahu ilaihi. Allah ngangkat Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Nungke bakal diturunkeun deui nyana ngembangkeun agama. Tah, agama dibawa ku Kanjeng Nabi Isa, maka syariat Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa mancanegara istimewa sadunya nama jelema ibadah Kanjeng Nabi Isa na kawin biasa ngan zamana teu lila kasuburan di dinya bakal nangke samangka hiji dibela didar ku sababara keluarga geus teu saeut sabola beres beres didahar dikrokan bisa pake tiung imah mude jasa berarti teu samangka. Kayak di zaman Kanjeng Nabi Isa. Ah, anu bangsa umur sakosti mah 70 udah mual sama kajian. Eh, urang mual ka zamanan. Ieu sejarah geus dicaritakeun ku Kanjeng Nabi urang engke suburna luar biasa. Oh, jelema teh dijauhkeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaif halak? Khair, khair. Ana Habib. Pokoknya indah bengke mah. Tah, luar biasa. Kuari mapan urang assalamualaikum izin. Coba ge di jalan, mbak, si emas, ngaler gitu. Assalamualaikum. Wah, nuenan tuh budak. Bisa orang gua rima. Bisa ge ka imah bae. Assalamualaikum di jalan. Engke mah di jalan hangat. Wah, pelukan. Kubaha di Arab bae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khair. Makmur engke mah ngante lila masana. Lantaran Kanjeng Nabi sapupus, biasa aya kuburanan engke. Bari bakan saya di luhur. Nangke mulai saya ulama pak, lantaran beak di zaman Dajjal, beak perang, jadi sang didi dinaun gitu di bawah pimpinan Kanjeng Nabi Isa. Tapi kan saya nunggah didik, pondok pesantren, yayasan, lembaga. Akhirnya bodoh balik dari nyembah patung. Sakedeung didi, wah patung doi, batu doi dan lain sebagainya. Watu acur didinya teh. Wah, bahkan kehancuran anak melebihi segala-galana. Kumaha? Lantaran dia mah, usaha bae barang, cokot, ayah-ayah mas. Siapa gagah? Siapa menang? Saha nu gagah, didinya nu menang. Hayang awewe, geus teu bambri usaha-usaha. Eh, dangkakeun, cap. Nah. Persis kotok jago di jalan teh gitu. Atau kita balaya anak jadah ambal ini kumaha tuh bisa menghelak sama saja sadunya kos gitu namanya. Tuh agama tuh ngehancur-hancuran judi, mabok, zina dan lain sebagainya bakal hancur agama. Jadinya mulai ayah angin supaya-supaya ngenahin setihis. Bagi jelema nu ayah imanan kena angin etak langsung maut la ilaha illallah. Asal nu ayah imanan maut la ilaha illallah. Bagi banyak baik. Masjid us pokoknya dipakai zina, pakai judi. Enggak salah baik, kena angin eta beak kabeh nu aya imanan tinggalan. Wah, lu karar itu kumkul. Wah, geus teh nyaho kaler kidul. Ambalaya geus eueuh nu ngadidik. Lantaran geus beak gumbaragus ku angin tadi. Nah, turun dabbah, dabbatul ardi. Ieu tadi dia ditulisan di tarang kafir mukmin. Geus teu bisa dihelak deui asal geus kena di dia kafir, geus sanajan jangan maca syahadat kafir bohong. Ya sebisa ngaelak, ngeri na luar biasa. Tak ada lelan tamang ke. Isya sama kafir. Enggak sehat, aku dangkal. Nak, wai kuari kedua kali. Nah, set, nu ayah mu'minan dimawatkan di kugus ya Allah. Mu'min gitu, sholat. Padahal mah sama. Nu sholat mah tadi kan, sebiak mah pertama. Nah, iya mah nu mu'min doang. Sholat mah nanti. Kan ayah imanan kene maut. Tinggal kafir. Terus, panon kue di kulong. Kakak harap lain tahun 2012 lain. Tenang tah, dibahas tak waris sejarah. Nu bakal tapi tak bahas. Cuman bohong, paling gempa-gempa menurut teknik ya mungkin baik. Tapi ayo kudu kiamat kubro tahun 2012 mual bisa. Dan sebab nak Kanjeng Nabi, percaya ke Kanjeng Nabi urang, lantaran Qurannya masih ayat ini. Mungkin Quran dicabut kubus ya Allah. Miti Baitullah lah. Baitullah jadi permukaan. Entah masalahnya, guys dirangkum kuari. Baitullah, tolap tetap di sini. Kuari maka karak digusar, digeser. Kuari masa utak saya itu. Dihilang-hilangkan kuari itu ya. Tuhan numbras sejarah. Dilegit-legit kan. Oke, Baitullah lah. Dengan penyerangan seseorang. Penyerangan satu negara. Lalu diceritakan ku Kanjeng Nabi. Jeleman menyerang Baitullah. Hirungna mancung. Matana kebiru-biruan. Kemudian bisnisnya pacar, iyalah, anu bakal nyerang, geus dijelaskeun. Adapun nagara na ku Kanjeng Nabi teu dijelaskeun, ciri manusiana geus dijelaskeun. Setelah eta, Quran diangkat, Quran teh burang bagi Quran begitu dibaca, dibuka, lapada. Kuari mah lapada aya urang ngembung maca. Sarua teh ge. Kewa aya baca Quran. Dengan tak meme eta teh jelema nu hafizul Quran teh dibere naek ku Allah. Di hafizul Quran teh di berbagai kelas kiai, kelas ustad, kelas masyarakat teh hayang heula. Bari geus mulai ngembut hafizul Quran teh loba dan luar biasa. Eta teh naon? Lantaran engke Quran teh dieueukeun. Bae dibuka bae lapat Al-Quran teh tah ciri kiamat. Bejakeun ka urang Amerika. Ciri kiamat kubro teh pos kitu heula. Ulah datang tahun 2012 bae. Paling gempa di negara nyana meureun bebeakan. Tah, kitu tata Kanjeng Nabi geus kakarak bijil ti ditu panon poe ti kulon jelema kabe iman geus tutup lawang. Lain si kotaka. Masya Allah, ngayalah barrafa'allahu ilaih, wa kanallahu azizan hakimah. Jika ya Allah, teknaun azizan, etanu maha gagah fimulkihi dina kerajaanana sahanu rekelekan Allah deku maha kumaha gaitu kumaha Allah baik. Nyiptakeun kanjeng Nabi Adam tina jenis lempung dari berbagai warna lempung. Eueuh bapa, eueuh emak, maha gagah Allah dina karajaanana. Nyiptakeun kanjeng Nabi Isa aya emak, eueuh bapa, maha gagah Allah dan lain sebagainya manusia-manusia anu diciptakeun ku Allah dengan bentuk nu sakieu lobana berbeda-beda teu pahili urang ge ka anak urang. Lantaran lamun urang boga anak 12 akur kabeh beungeut tah atuh urang pahili mana kakak mana adik. Daripada pahili jadi keributan ku Allah dibeda-bedakeun nu ieu kasep ngancung nu ieu kasep pengek nu ieu kasep rancung nu ieu kasep nah buukna ikel nu ieu mah kasep buukna jocong sakumaha kucai nu ieu hayo beda bae beda bae aya we nu akur ieulah maha gagah Allah dengan segala-galana dina karajaanana ngamata. Seperti etalah kanjeng Nabi Isa diciptakan. Diangkat tubuh si Allah. Kemudian secara lahiriah ada terbunuh di salib. Maha gagah Allah. Itu dicalabatkan kanjeng Nabi Isa alaih. Diangkat ke langit ke tempat karibuan gusti. Hakiman maha bijaksana Allah. Dina seluruh dada melanana. Mula disangka itu bijaksana. Orang dijin seperti kia kebijaksanaan Allah. Mamang dijieun seperti mamang hideung kebijaksanaan Allah. Belah dia dijieunnya pendeknya hideung kebijaksanaan Allah. Nu itu mahnya jangkung nyakuru kebijaksanaan Allah. Mun ku urang ditapakuran pasti bakal kaharti lantaran urang cilok tapakur teu kaharti. Mun ditapakuran loba nu sugih karena nyamuk jelema nyin pabrik nyamuk luar biasa. Waduh adag-adagan kakayaanana ku sebab nyamuk. Nang saha eta nang Gusti Allah? Aya jelema bisa ngurut doang, bisa ngurut, bisa ke Mekah, bisa nyun anu, tapi ra ngurut. Maha kakawasaan Allah luar biasa jeung maha bijaksana. Tuh, matake aya jelema hidung gendut sing hade. Begitu teu kebal teh aya jelema neangan, kula hayang boga minan tuh nu gendut nu hideung kebijaksanaan Allah. Ternyata aya anu bileukeun tai. Ulah letik hati ulah ayah aki-aki geus umur 70 tahun aing lain teh hayang jana kawin ngan aing laku ka saha deui katnya nanti geus aing mah hayang tinggal hayang bae ngarasula nyana ka ulah ngarasula eta geus kebijaksanaan Allah torojol teh aya asalamualaikum waalaikumsalam di mana ini ulah tadi itu semoga pemajikan nya salah ki henteu kumaha mun dikawin adun teh anak ini jeung aki-aki kawin kebijaksanaan Allah. Kebijaksanaan Allah eta kos kitu teh tah nuantak ulah ngarasa leutik hate jore kebijaksanaan Allah kasep kebijaksanaan Allah gagah kebijaksanaan Allah sagala rupa dada melana kebijaksanaan Allah maka urang balikeun ka Gusti Allah subhanahu wa taala urang la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wa in min ahlil kitabi illa wallahu a'lam. اللهم صل وسلم على سيدنا